Thank you Yudi CLG tadi ya, Delodok juga JPC di sana. Thank you Gila Monik Juna Dani GR. Thank you juga teman-teman Otak Ciu, Gogoringin Efek Samping, Garfish Junior, Emperor GAP, Dimensi Reva Lover juga. Cah Pranto, teman-teman Mama Loren juga. Special untuk yang cinta damai, angkat tangannya semua Jack. Thank you. Teman-teman arsitek juga thank you. Cappuccino selalu happy di sana. Otak Ciu. Selain dirimu, tiada ada nada-nada